Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha fasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minnar. Alhamdulillah, kita aturkan sanjungan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak anugerahnya, kenikmatan-kenikmatannya yang tercurah kepada kita sangat banyak sekali, menuntut kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifatullah rahimakumullah, ini senantiasa kita ingatkan untuk diri-diri kita pribadi dan untuk antum semuanya. Agar senantiasa mengingat hal ini. Supaya kita bisa memenuhi hak nikmat tersebut. Haknya adalah disyukuri. Nah. Ikhwalifidullah ma'aramakumullah. Syukur yang paling. Na'amaraqlah efektif. Paling na'amaraqlah penting. Ya, adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, berkaitan dengan pembahasan kita, yakni pembahasan dari kitab Bulughul Maram, yang pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas tentang satu permasalahan, yakni tentang ijabatul dakwah. Ya, dan hukumnya wajib na'amaraqlah fikum. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Semakin menunjukkan akan ditekankannya agar kita memenuhi undangan adalah. Ya, bahkan seorang yang puasa saja na'amaraqlah fikum. Ya, yang tentunya orang puasa itu kan gak makan ya na'amaraqlah fikum. Ya, tetap dianjurkan untuk na'amaraqlah fikum menghadiri undangan. Ya. Ketika undangan itu diberikan kepadanya. Nah, barakallahu fiik. Meskipun dia enggak makan. Ya. Ya khalifatun hamakum. Dan cukup dengan mendoakannya. Ya. Bahkan dalam sebagian kondisi. Dalam kondisi puasa saja. Nah, barakallahu fiik. Dia tetap ya. Kalau emang harus makan, makan dan batalkan puasanya. Ini puasa sunnah ya. Nah, barakallahu fiik. Bukan puasa wajib. Ya khalifatun hamakum. Tapi kalau tidak ada kondisi yang mengharuskan dia makan, ya boleh. Cukup dengan mendoakan. Khalifatullah makmum. Nah, secara garis besar, dari apa yang kita bahas, adalah berkaitan dengan hukum menjawab undangan. Hukum memenuhi undangan. Khalifatullah makmum. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bentuk walimah atau makanan yang dibikin dalam acara walimah. Khalifatullahumma. Karena ya khalifatullahumma, fenomena yang terjadi di masyarakat ya, ini seringnya masuk pada ranah yang dilarang. Seperti barakallahu fikum, nih ranah tabdir. Ya, masuk di sini. Ya, padahal secara syar'i tabdir enggak boleh. Ya. Ya qalibatullah makmum. Hatta dalam perkara ini jangan sampai ada yang namanya tabir. Nah, ada yang namanya na'amarok, masuk juga dengan at-tafakhur. Yeah. Dalam bab ini. Yeah. Berbangga-bangga. Oh, lihat na'amarok, walima saya, walima anak saya. Na'amarok, gak ada yang menyamainya. Yeah. Gak ada walima seperti walima yang saya adakan. Tafakhur. Yeah. Lantas bagaimana yang seharusnya? Dan bagaimana contoh Rasul alaihi salatu wassalam tentang perkara ini? Kan gitu ya? Ya kali fitun rahmakumullah, maka ini yang akan dijelaskan pada pembahasan kita kali. Ya, contoh walimanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kali fitun rahmakumullah. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu semacam ini, ya. Ya paling tidak na'amarakallahu fikum satu akan membuat maaf jadi tasliyah bagi kita. Apalagi yang bokek-bokek ya na'amarakallahu fikum. Jadi tasliya bagi kita nawarokloof ini ya. Ekalibit nama kamu, ya. Kadang-kadang gara-gara ini saja nawarokloof. Ya soalnya itu enggan tuh maju. Gimana nanti warimanya? Uang saya cuma 500 ribu. Ya dulu saya nawarok ketika menikah itu hanya 500 ribu uang yang ada di tangan. Itulah dapat menikah nawarokloof. Anak nawar. Ekalibit nama kamu jual nawarokloof. Ya. Jadi tasliya bagi kita, ya. Dan sebagai pendorong ya, bagi kita. Kalau misalnya pengen maju, kok terkendala pada dana. Masya Allah, ingat dengan apa? Dengan apa istilahnya, bimbingan dari Rasul dan contoh dari Rasul ini. Ya, bagaimana kondisinya? Kita baca dulu hadis yang sebelumnya. Ya, menhafidhul hadis, faliyakro. قال المؤلف رحمه الله وعن صفية بنت شيبة dan diriwayatkan dari صفية بنت شيبة ini bukan صفية بنت خوياي nah, kalau صفية بنت خوياي itu istrinya Nabi alaihi salatu wasalam itu seorang sahabi jadilah nah, sahabiyah seorang sahabi ya, na'amarakallahu fikum, yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana walimanya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini merupakan tasliyah bagi kita. Ya, terkhusus bagi mereka-mereka yang bokek-bokek, na'amarakallahu fikum. Ya, yang menganggap hanya gara-gara walimah yang tidak bisa diadakan, kemudian enggan untuk melangkah ke jenjang itu. Qalat, beliau bercerita. Dia ini Sofia binti Syibah. Nama rupanya. Kata beliau, Aulaman Nabiyu alaih salatu wassalam ala ba'di nisa'ihi bimudaini min sa'irin. Nabi alaihi salatu wassalam mengadakan walimah pesta pernikahan ya, atas sebagian istrinya. Na'amarakallahu fikum. Jadi sebagian dari istri-istri beliau ketika dinikah oleh Rasulullah SAW, beliau mengadakan walimah bimuddaini min sa'irin. Dengan dua mud sa'ir. Subhanallah ya. Sa'ir gandum na'amarakallahu fikum. Ya, ma'ruf. Yang jadi ukurannya ini yang jadi sesuatu yang mencengangkan bagi kita. Ya, khalifat nama kemujian para kalafiku. Dua mut nama para kalafiku. Ya, khalifat nama kemua. Ya, dua mut itu berarti setengah sok. Ya, setengah sok. Satu sok perkiraan maksimal itu 3 kilo. Ya. Perkiraan maksimal berarti 2 mut atau setengah sok hanya 1 kilo setengah. Masya Allah ya. Beliau mengadakan walimah dengan itu. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Gambarannya enggak sangat sederhana sekali. Na'amarakullahu fikum. Hanya dengan 2 mut sa'ir. Sa'ir itu gandum yang kecil-kecil. Beda dengan khintoh. Kalau khintoh lebih mahal. Gandum besar-besar. Na'amarakullahu fikum. Dan harganya lebih mahal. Tapi ini sa'ir. Untuk menunjukkan na'amarakullahu fikum. Betapa sederhananya. Walimah yang diadakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Khalifat namamu jauh dari yang namanya riya. Jauh dari yang namanya sum'ah. Jauh dari yang namanya at-tafakhur. Berbangga-bangga. Yeah. Di sisi lain ini merupakan contoh baik kita. Pelajaran baik kita terkait dengan walimah. Bahwasanya walimah itu enggak perlu harus sesuatu yang megah, yang mewah. Nama orang kelafiku. Yeah. Walimah itu apa sih? Makanan yang dibikin. Kemudian mengundang orang untuk makan makanan tersebut. Kan itu ya. Ya khalifat nama kemujian barakallahu fikum. Dan untuk walimatul ursh na'am barakallahu fikum. Ini na'am barakallahu fikum pendapat yang sahih insyaAllah wajib. Ya, karena Rasul SAW mengatakan. Aulim walau bisyatin. Ucapan yang beliau sampaikan. Kepada sahabat yang mulia. Abdurrahman bin Auf. Rasul mengatakan aulim walau bisatin. Ya. Adakan walimah. Perintah ini na'amarakallahu fikum. Wal ma'ruf indakum puasanya al amru yaqtadil wujub. Ya. Iqalibitullah ma'arrahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga sekedar kita adakan walimah walas apapun bentuknya. Ya, apakah harus dengan kambing? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisatin. Sa'atin itu hanya sekedar contoh. Buktinya Rasulullah SAW walimahnya pakai sa'ir. Ya kan? Pakai sa'ir. Kan itu ya? Pakai biji gandum. Na'am warakallahu. Maksudnya ya? Ya khalifidullah makum. Yang penting ada walimahnya. Dan walimah itu na'am warakallahu fikum punya faedah yang besar. Dan fungsi yang cukup urgen. Nama Rokloff. Di antaranya nama Rokloff itu harus surur, ya, yeah, untuk menampakkan kebahagiaan, ya, yeah, karena sudah terjadi, ya, yeah, nama Rokloffikum sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu berkumpulnya dua insan yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu merupakan ayat min ayatillah, ya, yeah, maka sebagai bentuk, ya. Yeah, kegembiraan diadakan walimah. Wa syukran lillah. Yang kedua. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terjadinya na'am barakallahu fikum pergumulan tersebut yang secara syar'i menjadi halal, yang tadinya haram jadi halal. Itu nikmat dari Allah perlu kita syukuri. Ikhwali fi dinillah marhamakum. Naam. Ini termasuk di antara fungsi daripada walimah. Khalifatul rahmatullahi. Dan yang terpenting dari walimah adalah i'lanan bin nikah. Ya, i'lanan bin nikah. Ya. Yaitu mengumumkan pernikahan namaraqlah sehingga tidak terjadi fitnah. Nah, kalau sudah ada walimah, namaraqlah fikum. Ya, saat mungkin suami istri tadi na'amarakallahu fikum melakukan interaksi dengan masyarakat, enggak akan terjadinya, oh ya, sudah jadi suami istri. Coba kalau belum ada semacam itu, sopo iku? Kok boncengan iku na'amarakallahu fikum? Sopo iku? Lah kan deh. Ya kalau fitnah mau jadi fitnah. Makanya diadakannya walimah itu daf'an lil fitnah. Berarti faedah berikutnya. Ya. Untuk mencegah terjadinya fitnah yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Bersamaan dengan seperti itu faedahnya yang sebesar dalam syariat walimah, ya. 6. Enggak perlu harus mahal-mahal. Enggak perlu harus nambah mewah-mewah. Kalau bisa mewah, ya mewahlah sekedarnya mewah sesuai dengan kemampuan. Ya, na'marakallahu fikum. Karena memang dia mampu untuk sedikit mewah. Untuk menampakkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka untuk tafakhur. Bukan dalam rangka untuk sombong-sombongan. Bukan dalam rangka untuk bangga-banggaan. Boleh monggo. Tapi bukan berarti na'marakallahu fikum. Ketika dia tidak bisa mencapai hal semacam itu. Menjadi penghalang untuk menikah. Gara-gara tidak bisa dapat mengadakan walimah yang mewah. Jangan. Cukup na'marakallahu fikum adakan walimah. Apapun bentuknya. Bisa sudah. Ya. Artinya sudah terpenuhi na'marakallahu fikum. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan aulim, bikinlah walimah. Na'marakallahu fikum. 2, mutsair itu masya Allah bukan perkara yang bukan apa sesuatu yang sangat banyak. Sangat sedikit sekali. Misal dimasak gitu ya. Beras ya, siap ya. Beras ya. Sina beras misalnya, na'amara'kulafikum. Kalau kita kiaskan dengan apa? Dengan asnaf zakawiyah ya. Kok asnaf zakawiyah? Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan na'amara'kulafikum satu sok to'am kan ya. Bisa sa'ir, bisa kurma, bisa na'amkhintah kan itu ya. Na'amara'kulafikum meskipun di zaman sahabat Muawiyah, khintah itu di apa? Dikurangi ukurannya. Setengah sok saja. Karena memang harganya lebih mahal. Tapi yang tepat na'amara'kulahu fikum. Kalau itu menjadi makanan pokok na'amara'kulahu fikum. Ya tetap satu sok. So'an min to'amin. Kata Rasulullah SAW. Kan ini ya. Itu zakat fitrah. Na'amara'kulahu fikum. Kalau di Indonesia beras. Kan itu ya. Beras satu sok. Ya. Na'amara'kulahu fikum sekitar 3 kilo. Nah ini contohnya Rasulullah SAW. Setengah sok berarti 1,5 kilo. Na'amara'kulahu beras dimakan, diliwet, didang lah, dimasak na'amara'kulahu fikum. Mungkin hanya berapa orang? Ini 1 kilo sekitar 10 orang berarti kalau 1,5 kilo, ya 15 orang. Ya khalifitlah makmum. Itu beras tok. Ayo makan makan makan nasi tok na'amara'kulahu fikum. Ya kasih na'amara'kulahu minum. Ya cukup na'amara'kulahu fikum. Ya, kalau pengin contohnya, contoh seperti ini. Ya. Jadi enggak harus wah itu enggak. Apalagi na'amara'kulahu fikum, ya. 1,5 kilo dimasak nasi kebuli, masa misalnya gitu ya. Ya. Cukup sebuah berapa? 15 orang. Kalau misalnya Amdi bikin na'amara'kulahu fikum agak banyak undangannya, terus yang disediakan sedikit-sedikit jadi 30 orang. Lah bas, setengah porsi, setengah porsi, setengah porsi. Sementingin amarah kalau ada walimah. Ada yang diundang, datang untuk makan makan walimah tadi. Ya kan di fitnah makumusyam, selesai. Gampang kan? Sangat sederhana amarah. Contohnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lantas mengapa harus amarah kalau wikum? Sesuatu yang berlebih. Untuk perkara semacam itu sedikit saja sudah cukup kan gitu ya. Nah, barakallahu. Sehingga sekali lagi ini terdapat tasliyah bagi kita, ya. Bagi para santri yang notabene-nya, ya, kebanyakan mereka, ya. Nah, barakallahu fikum fakir-fakir. Ya, nah, barakallahu. Jadi jangan berkecil hati. Nanti sanika bagaimana? Kan gitu ya, nah, barakallahu. Ya, walimahnya bagaimana? Ini contoh Rasul alaihi salatu wasalam. Setengah sok mas, senawar, cukup. Ngerti nggih? Ya kadhi bintah marhamak mujian para kelafik. Nah. Berikutnya ikhwan fillah makmumah. Contoh lagi dari Nabi alaihi salatu wasalam dengan adamul mughalah wal israfil walimah. Enggak pakai ya mahal-mahal, enggak pakai berlebihan dalam bab walimah. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Anas bin Malik, beliau bercerita. Aqaman Nabi alaihi salatu wassalam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin. Nabi alaihi salatu wassalam singgah dan tinggal di antara Madinah dan Khaybar selama 3 hari, 3 malam. Disebut 3 layalin, itu mafhumnya nggih, salah ayamin wa layliyah. Wa layaliyah, na'am barakallahu. 3 hari 3 malam. Ini na'amarakallahu fikum, satu rangkaian kisah dari kisah penaklukan Khaybar. Khaybar ini na'amarakallahu fikum, markas Yahudi, pertahanan terakhir dari Yahudi setelah mereka diusir dari Madinah. Terjadi pada tahun yang ke-6 Hijriah, penaklukan Khaybar tersebut. Ikhwani fiddin rahimah rahmakum syain barakallahu fikum. Setelah terusir 3 kabilah Yahudi, ya, yang semuanya adalah para pengkhianat, barakallahu fikum. Baik nadirnya, kunaikoknya, dan barakallahu fikum, ya. Satu-satunya, ya. Quraidahnya, ya. Yang pertama kali Bani Kunaikah, na'amarakallahu fikum. Ya, terusir setelah Perang Badar. Dan rata-rata mereka terusir dari Madinah itu setelah kejadian besar. Nah, setelah Perang Badar, tahun kedua, Hijriah. Kemudian setahun berikutnya, setelah Perang Uhud. Na'amarakallahu fikum. Bani Nadir, terusir. Khadibit na'amakumma. Setahun berikutnya, namurah perang Ahzab. Ya. Jadi tahun ketiga, tahun keempat, namurah kelawik. Setelah perang-perang, setelah kejadian besar, namurah kelawikum. Yang setelah itu, namurah kelawikum, ya, Yahudi, Madinah, di Madinah ada. Bani Nadir diusir. Pertama kali, namurah kelawik. Oh, bukan Bani Nadir. Penukunnya kok, pertama kali, namurah kelawik. Diusir dari Madinah na'amarakallahu fikum karena mengkhianati perjanjian. Na'amarakallahu fikum. Sudah ada kesepakatan damai antara kaum muslim dengan mereka, ternyata mereka berkhianat. Ya. Yeah. Pengkhianatan yang terbesar bagi mereka adalah pada mereka adalah meremehkan kaum muslimin, melecehkan kaum muslimin. Dengan dua sisi, dengan dua hal. Yang pertama, na'amarakallahu fikum, ketika mereka mendengar kaum muslim menang, ya, dan Quraisy di perang Badar, ya, mereka mengatakan, ya, itu sama mereka, nggak bisa perang. Coba sama kita, ya, dia akan dapati kita adalah para laki. Ini dia, kaya mereka, na'amarakallahu fikum. Yang kedua, na'amarakallahu fikum, melakukan pelecehan terhadap, ya, muslimah, seorang muslimah. Ketika ada seorang muslim yang datang ke pasar mereka, na'amarakallahu fikum, dilecehkan sama mereka. Khadibit na'amakumu, dilecehkan sama mereka. Jadi ketika duduk gitu ya, na'amarakallahu fikum, ya, ujung abayanya itu diikatkan di punggungnya. Ya, pas ketika berdiri, na'amarakallahu fikum, terbuka auratnya, kan? Na'amarakallahu fikum. Mendapati semacam, langsung ketawa semua. Ada seorang muslim yang mendapati semacam itu langsung pelakunya dibunuh. Diget mati, na'amarakallahu fikum. Habis itu yang muslim dikeroyok sama mereka, mati juga, na'amarakallahu fikum. Ya. Setelah itu na'amarakallahu fikum, mereka pun dikepung oleh Rasulullah SAW karena itu termasuk pengkhianatan dari perjanjian damai yang sudah diadakan. Akhirnya mereka diusir. Diusir, na'amarakallahu fikum. Ikhwali fi rahmakumullah. Ya. Diusir. Sebagian ada yang ke Syam, sebagian mati di tengah jalan. Na'amarakallahu fikum. Kemudian pada perang Uhud setelahnya, na'amarakallahu fikum, giliran Bani Nadir. Kalau ini betul-betul pengkhianatan luar biasa. Nih. Bermula dari kejadian di mana salah seorang muslimin membunuh mereka. Padahal sudah terjadi apa? Kesepakatan damai ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat pun amarakallahu fikum mendatangi perkampungan Bani Nadir untuk menebus. Yeah. Menebus dan amarakallahu fikum. Yeah. Memberikan diat dan lain sebagainya. Ternyata ya khonifin rahimakumullah dalam kesepakatan itu mereka berencana ingin bunuh Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi sudah membawa batu, dia bawa ke atap rumah mereka. Kalau Nabi Rasulullah SAW datang langsung ditimpuk batu. Ya, harapannya mati setelah itu kan gitu ya. Nah, warahmatullah. Tapi sebelum itu terjadi, malaikat Jibril datang dan ngasih tahu. Kemudian Rasulullah SAW, nah, warahmatullah pun apa? Pun itu apa? Kembali apa? Pulang, nah, warahmatullah. Besoknya langsung bawa pasukan dikepung. Baik nanti. Ya. Yeah. Kepung nah barakallahu fikum mau di apa digempur dihabisin mereka nah barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul pun memberikan syafaat kepada mereka, akhirnya mereka dibiarkan keluar sebagiannya ke Khaybar nah barakallahu fikum. Terakhir Bani Quraisy juga melakukan pengkhianatan. Saat kaum muslim sibuk na'amarakallahu fikum menghadapi orang-orang kufar dari kalangan ya na'amarakallahu Quraisy juga Bani Ghatafan dalam kejadian perang Ahzab, ternyata si Yahudi yang sudah na'amarakallahu melakukan perjanjian damai tadi melakukan pengkhianatan menyerang ya di saat kaum muslimin sedang fokus menghadapi mereka dari belakang mereka bokong kaum muslimin. Saat mereka tidak menyerang itu na'amarakallahu fikum ya dikiranya enggak ada orang yang berani menghadapi mereka karena dianggapnya para wanita semua ya. Ya Sofia tampil na'amarakallahu. Ketika ada salah seorang Yahudi yang nyatorin mereka langsung diget sama Sofia mati. Akhirnya mereka enggak berani menyerang lebih jauh. Tapi setelah kejadian perang Azab na'amarakallahu fikum belum Rasulullah SAW meletakkan baju besinya, Allah perintahkan Rasul untuk menyerang Quraisy itu. Diserang Quraisy itu. Dikepung selama 2 minggu. Nah, 2 Jumat. Sampai mereka menyerah dan bertahkim dengan Sa'ad bin Mu'ad. Khalif itu namaku. Yang kemudian diputuskan yang dewasa-dewasa dieksekusi. Yeah. Yang wanita dijadikan tawanan, demikian pula anak-anak. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka diperiksa satu-satu ya, yang anak-anak ya. Yang sudah balik-balik itu eksekusi. Yang belum masuk tawanan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang di Khaybar itu adalah sebagian dari Bani Nadir dan orang-orang yang sudah tinggal di Khaybar. Khaybar kemudian para kelawi. Ya, ketika Khaybar dikepung, ya, Khaybar yang menjadi pimpinan, ya, pengumpulan Khaybar adalah Ali radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan yang memimpin kaum muslimin menyerang Khaybar adalah Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Khaybar kemudian para kelawi. Ya, yang sebelumnya Rasulullah SAW sudah memberitakan kepada para sahabat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya, dengan seorang pimpinan yang Allah mencintainya, demikian Rasulnya, dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, maka para sahabat waktu itu, berkeinginan semua jadi apa? Jadi pimpinan, termasuk Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Salim bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya khalifatullah makmum. Ternyata yang dipanggil Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan Ali enggak datang karena sakit mata. Mawaraqlawi dipanggil, kemudian matanya di kalau orang Jawa namanya disuwuk. Disuwuk. Mawaraqlawi dikasih ludahnya Rasulullah SAW langsung sembuh. Mawaraqlawi. Ya sebelum itu, sebelum berangkat, kasih pesangan warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadis yang monumental dalam bab ini adalah ya sebuah hadis di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu, lahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Sungguh seorang saja Allah beri hidayah mulai tanganmu itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Inna marakallahu fikum. Termasuk fadilah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan namarakallahu fikum penyemangat bagi para dai untuk namarakallahu fikum sungguh-sungguh di dalam berdakwah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Setelahnya terjadi penyerangan Khaibar, kalah mereka. Kemenangan pada kaum muslimin. Padahal Khaibar itu benteng yang sangat kokoh. Di dalamnya tersedia berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang yang hidup di dalamnya. Kebun kurma, pertanian luar biasa. Itu Khaibar. Ya. Dan mau enggak mau Rasulullah SAW harus menggunakan taktik khusus untuk melemahkan mereka. Nih, qadibitnah makmusyan barakallahu fikum. Yang mana taktik ini namarakallahu fikum, ya, itu enggak diharapkan jangan dilakukan. Nih, qadibitnah makmus seperti nebang pohon, ya kan ya. Nah, tapi waktu itu dilakukan karena untuk melemahkan saking kuatnya logistik mereka. Ya kali fitnah makmumjan para kelab. Kalalah mereka. Ya. Kali fitnah makmumah. Setelah usai namar biasa, namar kelabikum, pembagian ghanimah pun dijalankan. Di antara namar kelabikum merampasan harta, ya, ghanimah yang diperoleh dari perang Khaibar adalah seorang wanita yang sangat jelita dari keluarga yang sangat terpandang, bahkan amarakallahu fikum putri seorang raja penguasa Yahudi, Huyai bin Akhtab. Seorang wanita yang bernama Sofia bintu Huyai. Pertama beliau dijadikan sebagai bagiannya namarakallahu fikum dihya al-qalbi. Ya, enggak puas para sahabat. Kenapa kasihan dihya? Wah, ini cocoknya untuk sampean Rasulullah. Maka kemudian jadikan harta apa Sofi, ya, harta khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kondisinya sebagai budak namarakallahu fikum. Ya khali fikum rahmakum syian barakallahu fikum. Maka diambil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW yang maharnya adalah kemerdekaannya beliau. Nye. Dari sini bermula kisah ini. Nawarakallahu. Kisah dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik ini. Ya kan itu ya? Ya kalau fitnah marhamak musyian farakallahu fikum. Nye. Antara Khaibar dan Madinah. Rasulullah SAW singgah di situ dan tinggal 3 hari. Ini kan ya. Ya qalifit rahmah ramakum ujian barakallahu fikum. Kata Anas bin Malik, yubna alaihi bisofiyatin. Yubna dibangunkan atasnya, atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya qalifit rahmakum ujian barakallahu fikum. Ya. Jadi yubna alaihi dibangunkan kemah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Agar ditinggali sama Rasul dan istrinya Sofia. Ya, ya kan fitnah makmumjan barakallahu fikum. Ya. Tama in amarakallahu fikum termasuk ya petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak apa-apa. Ya. Pengantin kemudian dibikinkan, mungkin kalau di sini pelaminan ya, amarakallahu. Enggak apa-apa. Atau dibikinkan amarakallahu fikum kayak kemah lah namarakallahu yang bisa Namoroko dimasuki oleh dia dan istrinya. Namoroko di acara tersebut. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mungkin dikasih kuat dia apa-apa gitu ya Namoroko fikum. Tapi cuma jangan jangan itu jangan terlalu apa, jangan berlebihan. Ya, sehingga masuk dalam ranah Namoroko fikum menyelisih syariat. Namoroko ada tasabuh, jangan. Tasabuh berkufar, jangan kan itu ya. Ya kalau dibikinkan Namoroko rumah kemah yang suami istri itu pengantin baru itu masuk di dalam. Nah di sini Syekh Muhammad Utsaimin ya mengambil faedah dan mengkritik sebagian orang ketika dibikin semacam itu nggak mau malu lah masa saya itu Namoroko masuk dikhususkan khemah untuk saya. Maka dibilang sama Syekh Muhammad Utsaimin ya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Apakah kamu lebih malu daripada Rasulullah SAW? Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau misal seperti itu, nah, kalau nggak apa-apa. Ya, nah, Rasulullah SAW, ya, yubna alaihi bisofiyah. Nah, kalau dibangunkan khemah, ya, kemudian beliau masuk bersama dengan Sofia di dalamnya. Ya, kalau itu lah, Muhammad. Nah, fatawatul muslimina ila walimatih. Maka aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Ya, jadi walimah itu diadakan saat na'amurakallahu fikum suami masuk kepada istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, ya khalifin rahmakum. Tuh. Misalnya akad jam 9. Nah, orang biasanya itu ya. Akad jam 9, walimah jam 10. Nah, itu masih hari-hari walimah. Nah, orang kalau kali ya. Dan itu alhamdulillah kalau di tempat kita enggak ada apa, enggak ada penyelisian tapi itu sudah ma'ruf nah. Ya. Ya kali itu nah mana mau. Semacam ini. Sebagaimana kita sudah bahas ketika diundang dalam walimah semacam ini, ya, selama tidak ada penyelisihan syariat, maka tidak ada kemungkaran, maka wajib bagi yang diundang untuk datang. Wajib. Ya. Tapi kalau misalnya na'amarakallahu fikum, ya, akadnya hari Sabtu, misalnya na'amarakallahu fikum, walimahnya baru Sabtu berikutnya, dalam keadaan sudah apa? Ya, rumah tangga sudah dibina na'amarakallahu fikum. Suami sudah masuk kepada istrinya. Ya kan? Makanya khalifat namakumu, undangan semacam ini enggak wajib. Ya kan? Khalifat namakumu, jangan pada khalifat. Nah. Ya khalifat namakumu. Jadi walimah yang itu namakumu wajib. Didatangi namakumu. Ya itu. Di hari pernikahan tadi. Khalifat namakumu, jangan pada khalifat. Nah. Bagaimana kalau misalnya walimah? Kemudian baru membina rumah tangga. Membina berarti dia dukul kepada istrinya. Nah, misalnya hari Sabtu. Akad pernikahan. Habis itu na'amurakallahu fikum. Tidak langsung membina rumah tangga misalnya. Tidak langsung ya na'amurakallahu fikum. Masih ada jeda. Kemudian baru beberapa hari kemudian. Dia menemui istrinya dan membangun rumah tangga di situ, mengadakan walimah di situ, maka na'amarakallahu yang semacam itu masuk dalam bab ini. Itu wajib juga di apa? Didatangi. Dan ini yang terjadi pada kasus ini. Ya. Ya qalibatun rahmakum syan barakallahu. Jadi walimahnya dulu na'amarakallahu, kemudian beliau jalan pulang sampai di pertengahan antara Khaibar dan Madinah, Rasulullah SAW singgah situ selama 3 hari. Dan mengatakan walimah di situ. Ya, dan Anas ya sebagai pembantunya Rasulullah SAW ya mengundang kaum muslimin ya untuk mendatangi walimahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya khalifatin rahmakumullah. Yang terpenting yaitu apa yang setelahnya berkaitan dengan apa yang kita bahas sekarang ini. Kata Anas bin Malik, fama kana fiha min khubzin wala lahmin. Tidak ada pada walimah tersebut satu roti pun, tidak ada pula daging. Sekerat daging enggak ada. Satu roti pun sekerat daging enggak ada sama sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ucapan aulim walu bisatin, ya, satin itu bukan sebuah kehausan. Ya. Ya kalau lebih tengah maramakmu, tak harus dengan kambing. Ini Rasulullah SAW, amarakallahu fikum, enggak pakai daging, enggak pakai roti. Kalimahnya itu, amarakallahu fikum. Terus pakai apa? Ya kalau lebih tengah maramakmu, kata Anas bin Malik, wa makana fiya illa an amara bil anta'i fafusitat. Namarakallahu fafusitat, namarakallahu fikum. Tidak ada padanya kecuali Rasulullah SAW merintahkan untuk digelar. Ya. Digelar apa? Digelar permadani. Ya. Antok itu dari nitra'un atau nitra'un bisa. Atau nata'un atau nata'un bisa. Nah orang kalau bisa dipakai. Apa? Toknya itu bisa di apa? Di sukun atau di fathah. Sementara nonnya bisa dikasrah, bisa difathah juga. Nah, warak bisa nita'un atau nita'un, nata'un atau nata'un. Jamaknya antok. Anta'un. Al-bisatah. Nah, warakallahu fikum. Yang terbuat dari kulit. Nih, permadani yang terbuat dari kulit. Nah, warakallahu fikum. Itu antok. Digelar. Nah, warakallahu fikum. Gambarannya. Rasulullah SAW enggak punya duit bokek. Ya kan? Sampai apa? Sampai kemudian gelar, baru kaum muslimin melemparkan di situ kurma urunan. Walima urunan. Masya Allah. Luar biasa. Ya kan? Walimanya urunan. Ada yang punya kurma, ngasih kurma. Ada yang punya keju, ngasih keju. Ada punya ya, samin, pakai samin. Baru setelah terkumpul, diulek. Jadi satu, makan bareng-bareng. Walimanya Rasulullah SAW. Ya, apa yang apa? Apa yang istimewa? Ya, apa yang mahal? Apa yang bermewah? Ada. Gampang kan? Itu contohnya Rasul alaihi salatu wassalam. Qalibit rahmakum. Ya, kadang sampai orang tua susah. Gimana nanti ya anak saya nikahnya. Sementara enggak punya itu, enggak punya dana apa-apa. Sawah enggak punya, ladang juga enggak punya. Ya, kalau punya sawah kan dijual sawahnya pakai walimah. Ya. Qalibit rahmakum. Ini enggak punya apa-apa, sedih dia. Nah, coba kalau melihat dan merenungi riwayat-riwayat ini. Enggak susah. Ya. Khalifitlah mukmu. Ala kadarnya sudah. Ada es. Bukan es. Ada na'warakulahikum. Nasi ya. Sudah nasi kalau ada. Na'warakulahikum. Ini Rasulullah SAW. Walimahnya pakai apa? Pakai dana urunan. Na'warakulahikum. Bentuknya berupa. Ya. Kurma. Yang memang. Ma'ruf di sana makanannya kurma ya. Nah, warakallahu fikum. Akit, akit itu nam keju. Ya kali fitnah makmu sama samin. Nah, warakallahu. Kata Anas demikian, nah warakallahu. Fa'ul ki 'alaiha at-tamru. Dilemparkan permadani tersebut. Iya, kurma wal akit keju wasam. Wasam. Nah, warakallahu fikum. Minyak samin. Nah, warakallahu. Dalam riwayat, iya. Dalam bentuk khaisan. Khaisan itu na'amarakallahu fikum dari bahan-bahan tersebut dicampur jadi satu. Ya. Kurmanya. Kemudian akitnya. Kemudian saminnya. Na'amarakallahu fikum dicampur jadi satu. Setelah jadi. Dimasak ya. Na'amarakallahu dimasak. Nah, baru dihidangkan. Lezat itu na'amarakallahu fikum. Ya. Tapi masya Allah yang jadi garis bawah urunan jadi boleh, ya walima urunan, ya siapa Muhammad misalnya lawar kok boleh gak? Oh, kasihan ya, ayo kita urun yuk untuk walinya si Muhammad, boleh gak? Boleh. Lawar kok kita tahu Muhammad fakir misalnya, Nye. Khodifitnahmukum. Ada yang urun beras, ada yang urun ayam lima, ada yang urun amarakulafikum. Nye, bumbu dapur lengkap. Akhir jadi. Ada yang saya, apa? Minumannya. Nye, air galon lima biji. Amarakulafikum. Nye, saya, apa? Nye, es. Nye. Amarakulafikum. Nye, es poligami. Nye, gitu misalnya gitu. Khalifitullah makmusyan para pisah. Boleh. Ya khalifitullah makmusyan. Ya. Kata Anas demikian. Ama kana fiya illa anna amara bil antaki fabusyatat faulki alaiha tamru wal aqtu wassamnu. Nah warakulah mutafakun alaih. Tidak ada padanya kecuali Rasulullah SAW merintahkan agar digelar ya, permadani yang terbuat dari kulit, ya, khalifitullah makmumah, kemudian dilemparkan di permadani tersebut, ya, kurma, keju, kemudian minyak samin, ya, setelah itu diulek jadi satu, na'amu'alaikum, dimasak, dihidangkan, jadi walimah, subhanallah. Kesimpulannya, ya khalifitullah makmumah, dalam walimah, na'amu'alaikum, tidak perlu, ya, yang megah, yang mewah, dan yang terpenting dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini atau dari kisah-kisah ini, ya, suhulatu syariatil Islam. Penting. Ya. Suhulatu syariatil Islam. Mudahnya syariat Islam. Gampang. Ya, kalau kita tahu syariat itu enggak apa mudah itu kan ya enak gitu loh. Nawarakallahu fikum menjalankannya. Nggih. Kalau ternyata nam mengalami ya kesusahan, ya rasa berat itu ada dua kemungkinan. Kita menjalankan syariat. Nggih. Yang pertama, berat karena malas. Berarti hatinya harus diservis. Dengan ya. Di servis harus na'amu'alaikum warahmatullahi. Ya berat menjalankan apa? Syariat Islam padahal mudah. Nah, yang kedua na'amu'alaikum yang berat dia menjalankan. Saat itu na'amu'alaikum al-masak kotutat jilifut taisir. Ya. Rasa susah itu mengharuskan adanya kemudahan. Itulah sehingga akhirnya tetap na'amarakallahu kembali bahwasanya agama Islam itu mudah innatina yusrun. Kata Rasulullah SAW, ya fuistu bihanifiyatis samha, aku diutus dengan membawa agama yang hanif lagi mudah. Ya khalifitullah makmusyan barakallahu fik. Itu yang terpenting sehingga dalam segala hal dari ajaran-ajaran Islam itu semuanya mudah, termasuk diantaranya ajaran Islam berkaitan dengan walimah. Ojo di ewo-ewo. Jangan dipersulit. Yassiru, kata Rasul. Wala tu'assiru. Permudahlah. Jangan dibikin susah. Basyiru. Wala tunaffiru. Kasih kabar gembira. Jangan bikin orang lari. Hati-hati kamu ya, nama. Jangan nikah kamu. Kamu punya apa? Gak punya apa? Kamu mau kasih makan apa? Istrimu nanti. Mau kasih makan batu ya? Jangan dikasih itu. Jangan dikasih. Ya, ditakut-takuti. Untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Bapak-bapak. Saya mau menikah. Oh, mau menikah ya? Gimana? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang perlu saya bantu? Begitu harusnya. Kan itu ya, na'amu'alaikum. Kasih kemudahan-kemudahan. Nah, tapi kita gak punya apa-apa. Saya cuma punya rumah, punya sepeda motor, punya mobil. Gak punya apa-apa. Lu punya rumah, punya sepeda motor, punya mobil. Kok gak punya apa-apa, gimana? Ayo. Tiga, na'amu'alaikum. Gitu. Kasih na'amu'alaikum. Dorongan-dorongan. Kalau memang ada kesana. Tapi untuk antum sebagai santri, ya fokus dulu belajar ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Afan. Apakah mandi sebelum subuh itu sunnah? Wallahu alam biswab. Terkait dengan sunnah itu harus didasarkan pada dalil yang qat'iyah. Nah, barakallahu fikum, untuk menyatakan itu sunnah. Nah, wallahu alam biswab. Nah, barakallahu fikum. Khalifatul rahmakumullah. Setahu ana, nah barakallahu fikum, ana ya berarti bukan semua yang itu saya tahu ya. Artinya ini sesuai dengan sekedar pengetahuan saya, nah barakallahu, saya tidak tahu ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Nah barakallahu fikum. Bahwasanya mandi sebelum subuh itu sunnah. Nah. Tidak ada. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau mandi sebelum subuh karena habis, nah barakallahu fikum, berhubungan dengan istrinya wajib. Ya kan? Wajib. Nah barakallahu fikum. Ya, karena kalau enggak mandi, kemudian sholat subuh enggak sah karena habis berhubungan dengan suami, dengan istrinya. Nah barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi kalau dengan tanpa alasan ini kemudian nyatakan mandi sebelum subuh sunnah dapat pahala begini. Wallah alam besok. Anda enggak tahu. Enggak tahu hadis yang menjelaskan tentang itu gitu. Nah, karena untuk menyatakan sunnah, bid'ah, haram, ya wajib dan lain sebagainya, itu harus dengan dalil yang jelas. Wallah alam besok. Apakah boleh ta'adud tanpa bilang-bilang? Ini contohnya ini. Boleh, namun kalau ta'adud tanpa bilang-bilang sama istri yang sebelumnya. Boleh. Ya. Rasulullah SAW rata-rata enggak pakai musyawarah dengan istrinya. Ta'adudnya itu namun. Tahu-tahu langsung ta'adud gitu namun kalau fikum. Ya. Tapi, ya. Untuk kelanjutan hubungan selanjutnya, ahsan musyawarah. Ya, sebelum terjadi perang bubat nanti. Barakallahu fikum. Iya, betul itu barakallahu fikum. Iya. Tahu-tahu barakallahu fikum menggandeng pasangan lainnya. Waduh, bisa berapi nanti. Barakallahu fikum. Jadi enggak dipersyaratkan harus ngomong dulu sama istrinya. Ya. Mau tahu silakan. Tapi sekali lagi barakallahu fikum. Ahsan musyawarah. Syukur-syukur istrinya yang proaktif gitu. Itu kalau seperti itu nikmat besar bagi antum. Rata-rata kaum lelaki takut untuk ta'adud gara-gara apa? Di ultimatum sama istrinya, awas. Ta'adud repot nanti namun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-afu subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.